hanya seragamnya. Nah, cita-cita kita mau menjadi apapun harus dibagi dalam 3 kategori. Kategori P, kategori J, kategori B. Sederhana, sederhananya mulai dari ingin punya, mau jadi apapun punya dulu, punya buku untuk dipelajari. Kalau tidak, punya teman yang bisa dipinjami buku, itu? Atau punya waktu ke toko buku untuk seperti memilih buku padahal baca di situ, tidak beli, kasihan toko bukunya. Punya, itu target paling sederhana, punya ini, punya itu. Nah, kalau kita mau naik kelas, target berikutnya adalah jadi. Jadilah sesuatu yang memungkinkan Anda punya. Orang yang hanya mau punya sering lupa tidak jadi sesuatu. Maka, banyak orang yang dalam memimpikan sesuatu, tidak memimpikan dirinya jadi orang yang pantas untuk dapat impiannya. Ayo. Kalau mimpi rumah, mobil, tapi bukan memimpikan diri yang ahli. Memimpikan diri menjadi pribadi yang tangguh di hadapan fitnah. Menjadi pribadi yang tabah dalam kegagalan. Tidak dimimpikannya itu. Dia memimpikan, harusnya memimpikan diri jadi ayah yang dicintai anak-anaknya. Kalau pulang, anaknya lari dari rumah. Daddy, papi, begitu. Ya. Karena banyak ayah yang ibunya bilang, dia datang lagi. Anak-anaknya siap pergi, ya, karena bapaknya pulangnya marah-marah. Jadi, nah kalau kita tidak materialistis, orang yang mengatakan tidak materialistis, ya, saya hormati Anda tidak mau uang, tapi jer basuki mawa beo. Kebaikan itu membutuhkan biaya. Bahkan organisasi non-profit biasanya sangat profitable. Sumbangannya banyak kok. Biayanya rendah, semua karyawannya relawan. Dia tuh? So, kalau begitu, kalau Anda tidak ingin menjadi orang kaya karena Anda tidak materialistis, tidak apa-apa, asal saya tanya, jadi apa? Nah, kalau Anda tidak ingin jadi apapun karena Anda tidak ingin ria, tidak ingin sombong karena jabatan, yes, bisa apa? Bisa sekolahkan 40 ribu anak, bisa kasih makan orang miskin, bisa bangun rumah sakit untuk orang yang tidak mampu. PJB, untuk kontrol supaya punya tidak geblinger, jadi tidak geblinger, bisa tidak geblinger, kontrolnya adalah G. Kalau Anda mau punya sesuatu, tanya gunanya apa. Kalau tidak membuat orang hidupnya lebih baik, jangan inginkan. Kalau Anda ingin jadi seseorang yang tidak berguna bagi orang banyak, jangan inginkan. Bisa, oh saya mau bisa menghilang. Sudah, makan siangmu lama. Datang terlambat pulang, enggak pernah tahu kapan, tapi kalau gajian ada. Gitu. Pak Hasin, ya. Panasin ya. Panasin itu modal jadi motivator. Kami segera kembali dengan pertanyaan lain dan dengan materi yang lebih dalam lagi untuk dibahas. Tentunya di Mario Teguh, Golden Boy. Kita jadi orang kaya, amin. Andai, gak usah pakai kerja. Jadi konglomerat, disumpahin jadi konglomerat tua. Faktanya.